Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harrama sifah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ruknis salah wa ala alihi wa ashabihi dawil falah amma ba'du. Bapak-bapak kiai, ibu nyai, para alim, para kiai, para sesepuh, bini sepuh, ingkang tuhu kinurmatan, ingkang kula takzimi, ingkang dipunmulyakan Allah. Bapak Kepala Desa, saya perangkat desa, lan tokoh-tokoh masyarakat, ingkang hadir, ingkang minulyo, Sohibul Hajah, panjenenganipun Bapak Sutrisno, dan keluarga besar Abah Haji Solihin, ingkang sinubagyo, manten kekalih, sarang-sarang kita dongaaken barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khairin. Mugi-mugi akdun nikah ingkang sampun kalaksanaaken kala wau dadasa akdun nikah ingkang barokah, saged mbekta kehidupan rumah tangga dan keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, barokah, pikantuk kehidupan engkang fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Amin. Allahumma. Orang juga imangan. Muni amin juga abote. Nah ngono. Didongakne pikantuk bahagia, kenikmatan, boten namung tendonya mawon, tapi bahagia lan nikmat ngantos benjang wonten ing swarga. Mergo nek mu nikmat donya niku nikmat geroan. Nikmat donya niku jare cah nom-nom kontemporer. Bujuk mek permulaane tok nikmat donya niku mek sak nyukan. Saidik banget. Enake mangan niku ya sak sendok rong sendok, sak piring rong piring. Terusno yo kok 30 piring. Ngejebel wetengem. Nikmate ngombe ya sak gelas rong gelas, nikmate ngombe es padeng mau ya sak mangkok rong mangkok. Tutupno entek 50 mangkok. Nek nikmat donya iki modele ngono kuwi. Nikmate mangan sate sak sujen rong sujen, terusno kok suwidak sujen. Nikmate kumpul bojo ya sak nyuk rong nyuk. Tutupno ya rong jam. Ya semper kowe. No nikmat donya iki pancen ngono ku modele. Ya sengkleh dengkulmu kok. Tapi lek nikmat swarga mboten, nikmate tawer terus-terusan. Nah, lapo kok didongakno ngono? Soale ngeten, sewu. Ana kemungkinan benjing wong bebojoan niku karo-karone mlebu swarga. Sing lanang ya swarga, sing wedok ya swarga. Insyaallah iki kabeh sing rawuh niki sok karo-karone swarga. Insya Allah kabeh sing rawuh iki swarga. Insya Allah kabeh sing rawuh iki ahli swarga. Nek sido. Sepurane Pak, tak imboi nek sido. Soale berdasarkan data dan fakta yang ada, berdasarkan informasi ingkang kula tampi, penduduk swarga iki potongane ora kaya sampeyan-sampeyan ngono kuwi. Mangkel. Mangkel gak ya wis. Kan swarga niku nggone wong sing apik, swarga niku nggone wong sing resik, swarga niku nggone wong sing bersih saka dosa. Jajal saiki ayo do angen-angen kira-kira kula sampean iki wis pantes dadi ahli swarga napa dereng. Sampean rapopo ngomong pantes ya rapopo. Tapi tolong pertanyaanku dijawab, jujur jawabe. Kira-kira sampean akeh ndi nek ngamal karo nek ngomel? Akeh ndi nek nglakoni amal soleh karo amal salah? Akeh ndi sampean nek ibadah karo nek blarah? Akeh ndi sampean nek taat karo nek maksiat? Akeh ndi nek poso karo nek dosa? Akeh ndi nek ngaji karo ndelok TV? Akeh ndi nek wiridan karo nek rasan-rasan? Akeh ndi nek maca Quran karo nek gendaan? Lah ngono ku yo isih tetep ngotot pengen mlebu swarga. Lah kira-kira sing ape mbok lebone swarga RT piro? Ngene. Pangapunten kaya rumah tanggane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rumah tanggane Nabi Ibrahim alaihi salam. Niku sing lanang swarga, sing wedok swarga, sak anak putune swarga kabeh. Ana kemungkinan pisah, sing lanang swarga, sing wedok neraka. Utawa sebalike, sing wedok mlebu neraka, sing lanang mlebu swarga. Kok padha wae piye to ndek rungokno tak balenane. Ana kemungkinan pisah. Suami ke surga, istri ke neraka, atau sebaliknya, sing wedok mlebu neraka, sing lanang nang swarga. Hah? Kok salah terus? Ya wis. Bareng. Iya ya rungokno sik to. Urung-urung diprotes ae. Pangapunten, ana kalane karo-karone swarga, ana kalane karo-karone neraka. Ana kalane bisa, siji swarga, sijine neraka. Mungkin sing lanang ten swarga, sing wedok ten neraka. Utawa sebalike, sing wedok mlebu neraka, sing lanang mlebu swarga. Mboten-mboten swarga karo-karone. Tapi mlebune ora bareng. Mungkin sing lanang mlebu swarga dhisik, sing wedok keri. Utawa sebalike, wong wedok guri-guri mlebune swarga, sing lanang mlebu dhisik. Padha wae. Wong wedok ora trimo lek digarap ngono. Ya wis, sing wedok mlebu swarga dhisik. Guyu. Sing lanang keri. Kok iso ngono? Nggih, sebab nalika teng donya amal ibadahe sing wedok luwih akeh tinimbang sing lanang. Ganjarane sing wedok luwih akeh tinimbang sing lanang. Sing wedok luwih ahli ibadah, ahli zikir, ahli maca Quran, ahli tahajud, ahli poso sunnah. Sing wedok iki seru wegep. Senin Kamis ora tau telat. Angger dina Senin sing wedok ya nyenen, angger dina Kamis sing wedok ya pendalu salat tahajud. Isu jamaah subuh. Nah, sing lanang madhabe madhab Mbah Surip. Bangun tidur. Tidur lagi. Bangun lagi, tidur lagi. Bangun tidur lagi. Gak tahu subuh. Sepuntene. Winjing, Pak. Ten akhirat wong wedok mlebu swarga dhisik, sing lanang keri dihukum ten neraka. Ibu, jenengan benjing kaget mlebet swarga riye. Lek pancen kaadaane ngoten niku, lha wong wedok ape mlebu ning swarga iku nang ngarepe lawang swarga ditawani karo malaikat. Bu, jenengan pun saged mlebet swarga. Tapi ngapunten, bapake tasik kendel dihukum ten gene neraka. Niku tasik megap-megap. Bocah sama nang semambung to. Lah, niki jenengan ngrantos bapake sing tasik megap-megap ten neraka niku napa langsung mawon ten swarga nggih wonten gantine kok, Bu. Kira-kira jenengan jawabannya pripun, Bu? Langsung mawon. Oh, berarti bojomu apa mbok tombokno. Nah, kira-kira wani tombok pira sampean? Ngapunten, ngapunten. Sakniki teng donya wong wedok saged matur kaya ngoten niku duwe rencana kaya ngono ku saged. Tapi lek ten akhirat mboten saged. Soale ten mriku jawabane otomatis. Otomatise piye? Lek pancen sing lanang niku tanggung jawab qawwamun 'alan nisa. Tanggung jawab nang bojo, tanggung jawab nang anak, tanggung jawab nang keluarga. Otomatis wong wedok ketika ditangleti kalih malaikat ngoten niku, pripun Bu? Langsung ten swarga napa ngrantos bapake? Nggih kula rantos malaikat. Napa-napa niku nggih bojo kula biyen kula ten donya sora wong loro. Sakniki apa enak ijen? Bojo capopo kula? Istri macam apa saya? Tetep saya nanti suami saya. Apapun dia adalah suami saya. Terus dikandani malaikat, rodok suwe lho Bu, bojone sampeyan dihukum ning neraka. Soale bojo sampeyanku masalahe jewer. Dudono cathetane iki lho, cathetane bojomu. Halaman pertama kopek. Halaman kedua mendem. Halaman ketiga nyenuk. Halaman keempat adu pitik. Halaman kelima adu jangkrik. Halaman keenam adu-adu, jero Bu iki. Tidak apa-apa malaikat, tetap saya nanti. Karena di dunia saya sudah pernah berjanji, ku nanti dirimu di pintu surga. Iku nek pancen sing lanang tanggung jawab, Bro. Tapi nek sing lanang gak beres, sering golem karo sing wedok. Wong wedok nalika ditawani malaikat, Bu, jenengan pun saged mlebet swarga, tapi bapake tak sik dihukum ten neraka. Pripun? Ngrantos bapake napa langsung ten swarga? Eh, ya langsung wae kok. Langsung ae lek kesuwen ngono. Lah terus Bojo sampean niku pripun, Bu? Kok sik megap-megap ten neraka. Banyak gak ya wis. Lah wong biyen aku nang dunya gelek dilaran iki kok. Nek wong ngekeki dhuwit aku ya akeh ngekeki dhuwit warung abang. Sampean modele kok nelongso. Apa modele ngono? Subhanallah. Ngoten. Nah, atau sak wangsulipun, kok sak wangsule. Sing lanang mlebu swarga sik sing wedok keri. Dihukum sik nang neraka. Iso nyusul mlebu swarga, iso nang neraka sak lawase. Kok ngoten? Nggih. Nalika ten donya, iku sing lanang jauh luwih ahli ibadah timbangane sing wedok. Sing lanang ahli zikir, ahli berjuang. Sing lanang ahli berjuang. Tapi sing wedok, ya Allah. Tukang unda-tunda, tukang rasani, tukang padu. Angger dalu sing lanang salat tahajud, sing wedok digugah yang mau lat. Dedek, dek, dek. Tangi. Jam loro. Jam loro. Ayo tangi. Jare ngajak salat dalu, mau jare pesen jaluk digugah. Ayo tangi. Sing mau jam loro. Sing lanang terus salat zikir sampai jam 3 digugah maneh. Tangi. Jam 3. Sing jam 3 didongkas sakone pegel kabeh. Sing lanang terus zikir salat sampai wis tarhim. Shalatu wassalamu alaihi. Lili. Wis tarhim tangi. Ancen sing lanang modele yo telaten sabar kaya aku. Nang kaya sapa gak kaya aku. Entakono bojoku nyono jero kowe. Wonge modele yo sabar telaten ngono. Apa pede tenanan kok. Oh gak tangi. Pancet gak gelem teng. Sik tarhim urung azan wis. Wis kadung sampai tekan azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Sampai azan. Wis, mantun azan. Halo. Sing wetu digugah. Ayo tangi. Wis azan kok nek kene jamaah. Ayo wis azan. Sing pujian mudin nek pujian dawa. Turu le men tolong ngrasani pujiane mudin dawa. Semua pujian yang mutin tu, sampai tekan komat tu, sing lanang saking pengen yang mlebu swarga bareng-bareng. Karena komat digugah jerantal mun, aku sampai tekan komat. Tungko komat isolat. Allahu akbar. La ilaha illallah. Mun, kayak komat semambung ya. Ngono semambung nek komat. Yo blas kowe yo. Lampar-lampar setelah la ilaha illallah. Anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat ka salat ka. Yo ra ngenyek yo ngono tenan kok. Apane sing ora. Salat. Wong nang berangkat serangga tek ra ngurusi. Subhanallah, mohon maaf. Benjing ten akhirat sing lanang ning swarga sing wedok kari dihukum ten neraka. Wong lanang yo ngono, apa mlebu swarga tawani karo malaikat. Pak sampean iso mlebu swarga, Pak. Tapi bojo sampean sepurane isih dihukum ten neraka. Ya apa, Pak? Ngenteni bojone apa coba menu baru yang di sana, Pak. Kira-kira wong lanang piye jawabane? Malaikatnya tambah dilok-lokno goblok to piye malaikat lanjene kowe. Apa ngenteni bareng sewen. Apa maneh sing wedok ora gelem salat? Halo. Ngerokok santai-santai ojo kate arep-arep ngicipi rasane swarga. Mungkin nang donya iso enak. Tapi lek nang konone titeni. Ana sing ora salat-salat ning terusno gendeni malaikat. Tutukno, to tungkai karo malaikat ngene. Wis. Lah harapane kan karo-karone semlebu swarga. Lah iku bisa terwujud apabila terbentuk keluarga yang tentrem, keluarga yang bahagia. Nun sewu. Bahagiane keluarga niku penting. Mergo bahagiane keluarga niku sangat menentukan apik lan eleke seluruh anggota keluarga. Maksud kula ngeten, janji keluarga niku tentrem bahagia, insyaallah kabeh anggota keluarga dadi wong apik. Bapak apik, ibu apik, anak-anak ya apik. Tapi nek keluarga gak tentrem, keluarga gak bahagia, angel anggota keluarga iku kon dadi wong apik iku angel. Biasane ya rada rusak. Nun sewu. Ana wong lanang kok nganti nakal. Saman teliti, enggak mergo keluargane gak bahagia. Janji keluargane bahagia, gak kira wong lanang nakal. Anane wong lanang kok sampai nakal, mergo keluargane gak tentrem, keluargane gak bahagia. Umpama keluargane bahagia, ora ngarah nakal. Napa nakal yo ora mentolo karo sing wedok. Aku nek nakal yo ngesakno buane. Buane gemet ini ngono karo aku. Buane apik karo aku, ya ono yaene ngladeni aku. Masakno manganku, ngumbahno klambiku. Ora mentolo. Buane iki yo gelek ngenakno aku, mbakno ngono dapurane ndah. Akhire mbah piye rupane wong lanang yo tetep kolu wae ngono. Guyumu kok gak enak sih model. Sebaliknya nun sewu, wong wedok gak kira nakal, nek keluargane tentrem, keluargane bahagia. Wong wedok kok sampe nakal, sama teliti, kok mergo keluargane gak bahagia. Nek keluargane bahagia, lha apa nakal? Orang ngarah nakal. Apa nakal yo ora mentolo karo sing lanang. Aku nek nakal yo ngesakno bapake. Bapake apik ora karuan karo aku. Ya Allah, nek mbelani aku mergawe pola ora karuan. Kulite asale halus saiki malah kaya ulet dumung ya perkara mbelani aku. Tangane ngerempolo kabeh ya perkara mbelani aku ya Allah. Ngono. Aku nek nakal yo mesakno bapake. Heh, saiki delok. Lah nek wis keluarga ora tentrem, keluarga ora bahagia. Wong lanang ning omah iki wis ora krasan. Mangan ning omah wis ora krasa enak. Luwih enak mangan nok. Masakane bojone wis ora krasa nikmat, luwih nikmat masakane. Turu karo bojone iki wis ora krasa nikmat, luwih nikmat turu karo wong lanang. Saiki njajal, nek wis wong lanang ora krasa noma, sing wedok yo setel, subhanallah. Sing lanang tau wong, sing wedok yo wong. Jenenge wong yo butuh wong. Nek Mas dijawab Mas, sing lanang tau wong, sing wedok yo wong. Jenenge wong yo butuh wong. Sing lanang anggar metu sing wedok curiga paling bapake golek uang. Akhire sing wedok ning omah yo mlebokno. Kon bahagia kon di. Akhire ngapunten. Anak yo malah dadi nakal. Mergo keluargane wong tuane mboten tentrem, keluargane wong tuane mboten bahagia. Saman teliti, saman selidiki. Lek ana bocah kok sampe nakal, wak mergo keluargane wong tuane ra bahagia. Ana cah nakal lho Pak, saman takon. Cung, kok kok nuwakal to, Cung? Iya, mencen aku nakal. Kenapa apa? Ya mesti ngono. Kenapa apa? Ngono. Ngono kuwi ora wedi karo Pak Am. Heh, wong ngono tak wedeni. Ya belas ora wedi. Nek Bu Em ndane sedaya cung jeng anak kaya kowe. Bu, bongko kaya kowe. Dadi ora ono perasaan aku ngesakno bapak, aku ngesakno ibu. Lek aku nakal, bapakku kaya apa? Lek aku nakal, ibuku susahe kaya apa? Ndane eleke wong tuaku. Gak ono pikiran kaya ngono. Akhire anak ya malah mentolo karo wong tuwa. Lah niki pentinge bina keluarga sing bahagia. Nun sewu jamaah rahimakumullah khususe mantan kekalih bahagiane rumah tangga iku ora ditentono karo bondo donya. Akeh wong sing salah paham. Kira nek donyane akeh duwite akeh uripe mesti tentrem, uripe mesti bahagia. Itu salah besar. Uang lho, tambah akeh duwite, tambah akeh urusane. Tambah akeh donyane, tambah lara awake. Ngene apa mboten? Lambene ngomong nggih. Tapi praktike uripe kan orang nggih. Dari zaman takkan dani, uang sih duit itu uang keh miliatan. Angkite zaman nengnyekeli duit undung-undungan nengomai. Yo belas, yo menyekeli yang konek tok tulisan neto RP 300 miliat. Munu, lepas zaman nak yo isong gawe tulisan dewi. Pikirane uang ini subhanallah. Tambah akeh donyane asli tambah loro urusane. Munu ki uang-uang ini, dok kepengen tanah hombo, kepengen sawah hombo. Padahal tambah ombo garapan sawah, tambah pekoh awake. Ora ngandel sawahmu nang ambak-ambak nang. Itu sawah sak kabupaten Bojonegoro tebasen kabeh. Garapan kabeh. Enggak pekoh sampeyan. Hui. Hui. Wong lo tambah ombo tanahe, tambah ombo sawah, tambah loro awake. Nek dipikir to diangen-angen. Sawah ombo karo sawah ciut lek wis mati kuburane ya padha wae. Wong sing sawahe ciut, tanahe ciut, mati kuburane ya sak prese awakku wis ngepres-pres sak sedenge awak. Ngompres. Lah sing tanahe ombo sawahe ombo-ombo ki nek mati masuk kuburane 200 meter persegi. Ya katok sing duduk kuburan. Mangane nggih padha mawon. Sing tanahe ciut mangane ya sendokan. Nganggo sendok biasa. Lah sing tanahe sawahe ombo-ombo ki nek mangan masuk nganggo sekrop. Utawa dilotek bego. Prasaku kok ya ora padha. Ini urusan dunia. Apa kepengen omah kok putih magrong-magrong. Alah sing omah gedhi karo sing omah cilik kuwi nek wis turu padha wae. Omah kok putih kamare 8, omah cilik kamare 1. Turu ya padha wae. Omah cilik kamar 1 turu suwengi 8 jam yo nang kamar kuwi. Nek sing omah kok putih kamare 8, nek turu suwengi 8 jam masuk diratani, sak jam nang kene, sak jam ngalih rene, sak jam ngalih rene muser kaya kekean. Andene padha wae kok. Mangan sate karo mangan gereh ya bedane mok saiki no ilat karo no tenggorokan. Pirang detik to ngliwat ilat karo tenggorokan. Kliwat ilat tenggorokan bleng mebu teng. Padha wae, pemane nek wis metu persis. Sing gereh metune ya ndelonteng, sing sate metune ya blantong padha wae. Apa kowe nek bengi mangan lawas sate terus esuk metune sujenan renteng-renteng. Kandane padha wae kok nek urusan donya. Makane hubungan suami istri itu jangan berdasarkan materi. Waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan. Allah nek dawuh nganggo mawaddatan wa rahmatan. Iki secara umum ae. Mawaddah iku artine cinta, rahmah iku artine kasih sayang. Mboten mergo materi, nun sewu, tapi mawaddah wa rahmah. Artine manten lanang, lho. Saman diluke Mas ya apa? Bayangno engko bengi nganggo gaya apa ngono. Lapo mbok pikir ngono kuwi, metu-metu dhewe ngono kuwi. Diluke lek aku rungokno, aku diaturi mbae sampean kon rene kon nuturi sampean. Dilu. Lek nang ngono Mas aku. Wong lanang belanjani bojo ojo ndelok-ndelok pelayanane bojo. Maksudnya ngono. Nek wong wedok ngladeni api, belanja diakei. Nek perlu gelekne utangan. Sayang, karena tadi malam servismu memuaskan. Belanjane akeh karena servis oke dan memuaskan. Belanjane akeh. Tapi nek wong wedok ngladeni ne ora bejaji, ora genah, belanja dikurangi, nek perlu dintet. Gak oleh. Wong wedok yang ngono, ngladeni wong lanang aja ndelok-ndelok nafkah yang diberikan suami. Nek wong wedok, nek wong lanang belanjane akeh, diapik-apik nek ngladeni. Wong lanang disayang-sayang. Orang jaluk bareng ditawani. Ngantek sengkleh-sengkleh. Perkara berarti kayak duwe akeh. Tapi nek wong lanang pas regeblek duwe disentak. Wong lanang lagi teko nyalise gathuke lambene licin. Aja ngono. Hoi. Hoi. Mbah aku rambut reken kok. Diomongi tenan-tenan sih. Engko nek ngono gak ya ora karo-karuan to. Iso gak karo-karuan. Jare sing wedok, "Mas, biasanya 3 juta kok mek 2 juta setengah, kurang 500." Jadi sing lanang, masa enam gak ingin rainak, potong. Mbak main nak ya orang telung juta, rainak yang kurangi mangat dos. Mana zaman ngono ya jorabi ki, rabi yo katering. Mesti enak masa aneh. Mas biasanya orang juta kau mesa juta walong atau sing orang atau sendi, ngubah kelamira resel, ya. Kurangi orang atau. Mana pengen ngono ya rabi yo laundry. Wong lanang ya sesambat kedai, kena wedang pahit geremeng. Wedang pahit ngene iki ram kaya gula tapi ranjine. Belanjane kurang 600 njaluk legi. Nek gorese 600 tak tukene gula tak huruki gula ra enem. Ngono engko dadine. Nganggo klambi njukuk teko lemari kok rusak, geremeng. Botak kumbah-kumbah to ra iki ranjine. Klambi sik rusak kabeh ngene. Kowe nang belanjane iki lho kurang 400 blok. Gere sing 400 satu konek sabun, pelicin, pewangi, pelembut engko resik kabeh klambimu. Nek perlu sak untu-untumu tak resiki. Lha iki nek diterusno ora karo-karuan to kandhane. Wong wedok pas ngladeni bojo dalam hubungan intim, waya greng-grenge, waya hot-hote, waya semangat-semangate dhek sing wedok ngomong, "Stop, mudun dhisik, mudun dhisik, mudun dhisik." Lha kok mudun? Kurangane sing 500 gere. Engko dilanjut, rambuke minggat to kono. Ya ora karo-karuan. Mulane ra oleh. Niki lho rahasiane. Waja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Halo. Saurunge tak terusno mawaddah warahmah nang wong tuwa. Wong tuwaku sing apik tenan. Iki mau ana acara sungkeman karo wong tuwa, nggih. Nah aku dikae piwulang luhur karo juru rias. Nang wong tuwa kandung ya disungkem, mara tuwa kandung ya mara tuwa ya disungkem. Artinya wong tuwa ya disungkem, mara tuwa ya disungkem. Sungkeme padha. Longgo nyucup tangan ngerangkul dengkul. Bapak ibu kandung, bapak ibu marotua. Betapa antara wong tua karo marotua hukume podo wajib dibekteni. Wong tuane manten lanang yo marotuane manten wedok. Wong tuane manten wedok yo marotuane manten lanang. Jong, manten lanang ngapunten tuwe aku saiki sementara ya. Saman mau pas sungkem nggone marotua muni piye? Pas sungkem nang marotua lanang muni piye? Meneng ae. Kuwi salah kuwi. Engko baleni maneh bar iki. Ketok no lek mantu pilihan. Engko mlebu omah, sungkem nang maratua lanang, cucup tangane, rangkul dengkule, terus sampean matur sing apik. Bapak moro tuwo, nyun pangapunten, putrine jenengan badhe kula eker-eker. Yogane jenengan badhe kula edel-edel. Ngapunten kula mboten derek ngrumat, mboten derek gedhekno, roh-roh siapake. Jenengan sing ngrumat ra karo-karuan. Nyuwun palilah, nyuwun pangestu, nyuwun pendonga, mugi anggen kula mangun bale wisma kalih putri panjenengan tansah pinayungan rahmat lan ridanipun Gusti. Manane opo ayo aja ninggal. Aja nganti gak njaluk pertimbangan nang wong tuwa, musyawarah nang wong tuwa. Hubungan anak karo wong tuwa ki rumuse mek loro, sering tak sampeno. Satu, orang tua tidak pernah bersalah. Dua, apabila orang tua melakukan kesalahan, lihat pasal satu. Halo. Rumono tak baleni, pasale mek loro. Pasal satu, orang tua tidak pernah bersalah. Pasal dua, apabila orang tua melakukan kesalahan, lihat pasal satu. Apa pasal satu? Orang tua tidak salah. Mulane lek ana anak kok nganti geger karo wong tuane, demi Allah wis sing salah anake. Wis, woi. Woi. Eh, sing terakhir iki. Wis jam 11 kok. Hah? Mau diluk tok. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Iki modale bina rumah tangga sing sakinah niku mawaddah wa rahmah. Mawaddah iku cinta, rahmah iku kasih sayang. Kenek apa kok gak mawaddah tok, gak cinta tok. Kok digandengi rahmah kasih sayang. Kenek apa kok gak rahmah tok, kasih sayang tok. Kok digandengi mawaddah cinta. Ngeten di antara rahasiane. Mawaddah yang namanya cinta itu berfungsi optimal maksimal di usia 1 sampai 2 10 tahun pernikahan. Rata-rata sakmonten. 10 tahun pernikahan ke atas iki namanya mawaddah cinta ada proses penurunan. Pasti ada berkurang rasa cinta. Cinta itu memang mengalami proses penurunan. Ketika mawaddah mulai berkurang, cinta mulai berkurang, niki rahmah kasih sayang yang harus dimaksimalkan, harus dioptimalkan. Manten kekalih jenenge cinta niku pasti ada proses penurunan. Gak peduli rumah tanggane sapa wae, baik rumah tangganya qori maupun rumah tangganya qora. Padha wae mengalami penurunan cinta. Pasti orang arah kate orang. Ketika itu terjadi, mawaddah sing jenenge cinta mulai menurun, rahmah kasih sayang yang harus difungsikan secara optimal. Pasti itu, pasti. Makane nduk, misale sampean kok mulai sambat, sok nek wis tuwa, kudu diantisipasi. Nek sing enom wis apa sing gak eruh, kuat-kuate seneng, ora ana sing elek nek nganten anyar, ngapik tok isine. Mbok wong lanang lungguh sing wedok liwat kok tit ngentut, gak direken, wis dianggap klakson ngono. Digodhok sing wedok sepurane Mas, ngentut, bedek ya Mas. Gak mambu duren tambah aku. Menjajal kene nek wis tuwa. Wong lanang lungguh ada sing wedok liwat ngarepe, pret, tak sogrok pisan wong ngono. Niku mesti nih, mesti. Nah saya nganten nanya, apa dolan namanya buli? Runtang, gandeng kan kok. Nah saya ngerti kok kesandung watu cili, ketik, gugup saya ngelanang. Hati-hati tuh sayang. Ngono. Langsung lungguh, ndoprok. Saya ngerti kok sikile ditebasi, nanti damoni. Ngono. Watu gak salah, gak apa, canda cek iki apa sih gari banteng. Jajal nganten kawa. Anak wis telu. Apa dolan no buli, saya ngerti merengkut bawa anak. Anak cilik dhewe gendong arep, anak nomor loro gendong buri, anak barep cenggiweng nang ngiringan. Yang mlaku wis temek, temek alon-alon kesandung watu kok wedi jebret gedandapan. Ora ngarah katik ati-ati sayang. Nelunggo ndoprok sikil ditebasi didamoni ra ngarah, matamu bener nanti. Watu sok meneh gedene tabrak iki. Anak ngandak ate ceblok banting pisan kono anak. Tak jotosi pisan. Mulane niki. Halo. Ten, nduk, misale sampean kok mulai sambat. Dulu suamiku wajahnya menarik, sekarang kok mendorong. Umpama-umpama, dulu menarik sekarang mendorong. Maka coba pandangi suami dalam-dalam. Cari di mana sebenarnya manisnya suami. Mesti ono. Pandeng sing tenanan. Sing paling enaknya wayah turu lho. Pandeng bojomu. Nek perlu karo di center. Yakin ke wong wedok tuwuh rasa welas ning wong lanang. Ya Allah, Pak. Biyen sampean sik enom guwagah. Saiki kok speyok kabeh. Biyen suaramu kung, Pak. Saiki kok ya Allah, kulitmu malah kaya ula weling ngene, Pak. Ini iki perkara mbelani aku ngono. Semono wong lanang ya ngono. Ketika mulai ana rasa berkurang cinta kepada istri, maka pandangi istri dalam-dalam. Tenang. Wong wedoki paling seneng kalau diperhatikan. Halo. Wong wedok iku paling seneng kalau diperhatikan. Nek ra ngandel, Pak, nek ra ngandel, engko tekan omah utawa engko bengi. Jajal bojo sampean, sampean pandeng aja ketep-ketep. Pandeng golek keloget, keloget. Neng apa Pak kok masih? Eh, mosok cah masih bojone dhewe kok ra oleh. Tapi kan ora ngono. Nah, terus sampean lem sidi ngono. Sampean lho, Bu. Tak sedik-sedikno kuwi tambah tuwek kok tambah elek. Insya Allah dicakar engko sampean. Anggon sak anggon iki kok pantes ngono model. Lho kok wong wedok jentik ngono. Musa wong wedok ora usah kakek ngomong kandhane. Sampeyan apa kakek ngomong mbek wong wedok kalah sampeyan. Mesti kalah wong wedok kamu se akeh kok mbok terus nang jeglek kowe. Mesti megap-megap wong lanang. Nek tok meneng ngono ae nek kate wong wedok kata-kata wis meneng ae. Jarno sak entek batune. Pegelen ayo mandek. Halo. Ngono kok aku ya tahu kok ngono. Diomengi kata-kata aku wis meneng ae. Bareng suwe-suwe mandek tak lono. Lho kok leren kowe. Sik golek kata-kata neh ngono. Entek kata-katane tiba. Wis. Niku pokoke saling pengertian, saling menghargai. Mulane namanya jatuh cinta itu mudah. Wong jenengane jatuh cinta. Jatuh ngeblak iki lho dadi. Mung jatuh cinta. Jatuh cinta itu mudah kok, ngeblak tok wis dadi. Yang sulit itu merawat dan menjaga perasaan cinta dengan saling menghormati, saling menghargai. Niku sing angel, mulane pesene Gusti Allah, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istri-istrimu dengan cara yang ma'ruf, saling pengertian. Hadirin khususnya mantan kekalih, iki sing paling terakhir ngono. Pentinge hubungan rumah tangga sing lanang apik sing wedok apik engko anak-anake apik kabeh. Nek Kanjeng Nabi pesene ngeteni nek dawuh, "Ma anfaqar rajulu fi nafsihi wa baitihi wa ahlihi wa waladihi wa khatimihi fahuwa lahu shadaqatun." Wis iki makna cara grape ya. Ana wong lanang duwe-duwe digawe kebutuhane awake dhewe. Ketuku klambi, dikai mangan, dikai ngombe, menunggu hukumnya dadi sedekah oleh ganjaran. Duit dikai kebutuhan awak dhewe sedekah oleh ganjaran. Ana wong lanang di duit gembangun omah, ge dandan-dandan omah, tuku semen, dikai tuku botol, dikai tuku besi, dikai tuku keramik, dikai tuku kayu, dikai tuku genteng, niku hukumnya dadi sedekah. Bangun omah oleh ganjaran, tambah gede bangunan omahe, tambah gede ganjarane, tambah akeh biayane, tambah akeh ganjarane. Ana wong lanang duwe-duwe diwehna bojone, nggo mblanjani bojone, iku hukume dadi sedekah. Ngono. Ngekeki dhuwit bojo niku ganjaran. Mulane wong wedok-wedok ku mulai sesuk lek njaluk dhuwit nang wong lanang aja kok, "Pak, belanja," aja ngono, tapi, "Pak, sedekah." Nggih, Bu, nggih. "Pak, sedekah." Karo nggawa kaleng. Tutuki tenereng tenereng tenereng, "Pak, sedekah." Tambah akeh lek mblanjani bojone, tambah akeh ganjarane. Tapi nek belanjane nek mok saithik, ganjarane ya mok saithik. Nun sewu, ana wong lanang duwe dhuwit dikekno anake, nggo mbandani sekolah anak, nggo mbondono anak, nggo nukono klambi anak, nggo nukono apa sepeda anak, nggo jajane anak, niku hukume ya dadi sedekah oleh ganjaran. Masya Allah, mbandani anak ganjaran. Ana wong lanang duwe dhuwit dikekno pembantune, dikekno karyawane, dikekno burae, dikekno kuline, niku hukume ya dadi sedekah oleh ganjaran. Ngono mau nek carane bener, sasarane bener. Nun sewu, dhuwit digawe awake dhewe dadi sedekah oleh ganjaran. Kulek panjang wong lanang sing uripe digawe ibadah, wong lanang sing ahli ibadah. Mergo nganggo dhuwit kanggo kebutuhane dhewe padha karo ngekeki kekuatan awak dienggo nglakoni ibadah. Sepunten nek, tapi nek wong lanang sing ahli maksiat, duit-duit kanggo kebutuhane dhewe, nggo tuku sandangan, nggo tuku mangan, macam-macam, niku hukume ya dadi dosa. Mergo padha karo ngekeki kekuatan awak nggo nglakoni maksiat nang Gusti Allah, nggo nentang Gusti Allah. Sepuntene, menawa wong lanang bangun omah, duit digawe bangun omah hukume dadi sedekah oleh ganjaran. Niku lek pancen bangune omah niate digo wadah nglakoni ibadah. ibadah, bangun omah niat digawe bina rumah tangga sing bahagia, sakinah, barokah. Bangun omah niat digawe didik bojo, niat digawe didik anak-anak, niat digawe adah silaturahim, niat digawe maca Quran, digawe nglakoni salat sunah, ngono. Tapi lek bangune omah niate dinggo maksiat, ya dadi dosa. Omah dinggoni karaoke. Omah digawe sarang togel. Omah dinggoni upyo remi. Sepuntene niku mbangune omah ya dadi dosa. Ana wong lanang belanjani bojone dadi sedekah, dhuwit dikono bojo dadi sedekah oleh ganjaran. Kuwi lek pancen sing wedok ku wong wedok sing ahli ibadah. Nek sing wedok wong ahli maksiat, wong lanang belanjani bojo ya dadi dosa. Tambah akeh dhuwit sing dikono bojo tambah gedhe dosane. Halo. Halo. Mulane ati-ati, ndek bojo sing ora tepak ya Allah ya Karim. Luwara. Sik tak terusno sik titik. Ana wong ndek dhuwit kanggo kebutuhane anake, niku hukume dadi sedekah oleh ganjaran lek pancen anak disiapno dadi generasi calon ahli ibadah. Sik cilik diulang ngaji, sekolahnya diopeni, akhlaknya ditoto. Lah nek anak sik cilik wis dicekeli remi, cekeli domino, ya sepuntene, berarti biayai anak dadi dosa. Dikena pembantune, dikena buruwe, dikena karyawane, hukume dadi sedekah oleh ganjaran, kuwi lek pancen pembantu sing ahli ibadah, ana pembantune ahli maksiat, ya dadi dosa. Bapak Ibu khususnya mantan kekalih,